bersama musisi-musisi cantiknya Indonesia, Nyuken Dedes. Rauma. Kita ke yang larang lagi, Nyuken Dedes. Panasan gak apa-apa ya mas ya, selfie.